Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakuin, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tak apa.